Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Ini buku yang berkaitan dengan usul fikih. Pada pertemuan terakhir lewat kita sudah menyelesaikan tentang Al-Mutlaq wal-Muqayyad, yang dihitung mutlak dan muqayyad. Seperti contohnya, sebagai gambaran, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerdekakan budak. Budaknya ini apakah harus muslim atau tidak? Maka disebutkan dalam ayat yang lain yang menunjukkan untuk budak yang muslim. Fatahriru rakabatin mukminah. Maka digiring yang dihitung mutlak ini mutlak, secara mutlak budak kepada yang muqayyad, yaitu apa? Beriman. Karena memerdekakan budak yang tidak beriman itu apa? Membahayakan. Anda pikir. Dan itu menggiring yang mutlak kepada muqayyad itu apabila apa hukumnya sama. Apabila hukumnya tidak sama, masalahnya lain, maka tidak. Seperti tangan, contohkan yaitu apa? Wasari contoh faktanya di rumah. Orang yang mencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Ya, apakah sama seperti ketika berwudu? Faksil wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Apakah sama? Beda. Karena yang satu masalah memotong, ya, karena dia itu mencuri. Yang satunya berwudu, ya, tidak digiring di sini. Ini mutlak ini kepada muqayyad, karena masalahnya lain. Ini contoh. Dan pembicaraan mutlak muqayyad itu adalah berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan dalalatul alfad, kan gitu. Jadi kita mempelajari usul fikih untuk mengetahui hukum istikhraj, ini kemampuan untuk mengeluarkan hukum. Dan hukum itu ada lima, yang berkaitan takrifiyah, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Untuk mengetahui itu kita. Demikian juga yang bat'iyah, yaitu sah tidak sah, kan itu. Caranya bagaimana? Ya, mengetahui Al-Quran dan sunnah, kemudian mengetahui yang ditunjukkan lafadz itu. Ya, inilah kita belajar, mutlak muqayyad ini. Bagaimana kita menghukumi ini? Wajib, atau yang tadi, atau sah tidak sah, dengan mengetahui apa yang ditunjukkan lafadz tersebut. Di antaranya mutlak muqayyad. Ya, itu. Berikutnya boleh menyebutkan al-mujmal wal-mubayyan. Ini akan kita bahas sekarang. Hampir mirip dengan tadi mutlak, muqayyad. Telah lewat juga am, khos. Kan demikian, umum, khusus, mutlak, terikat. Ini mujmal, global, wal-mubayyan. Dan yang dijelaskan ya, permasalahan itu ada yang masih global, ada yang masih belum detail. Ada yang dihitung mubayyan, yang dihitung detail, yang dihitung rinci. Untuk menjadi gambaran saja, seperti umpamanya kita diperintah untuk sholat, waqimu sholat, tegakkanlah sholat. Ya, kita tahu kewajiban ini. Lalu sholatnya bagaimana? Maka ini namanya mujmal, masih global. Kita butuh mubayyan penjelasannya, berapa rakaat, demikian juga di waktunya kapan saja, kan gitu. Maka diperlukan di mana? Diperlukan di hadis. Penjelasannya ada di hadis. Ya, ini contoh mujmal dan mubayyan secara ringkas saja, sebagai gambaran untuk kita. Beliau mengatakan Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, ta'riful mujmal, definisi mujmal atau global itu secara bahasa, al-mujmal lughatan al-mubham wal majmu', ada kalimat wawu berarti menunjukkan dua-duanya, dan dia adalah suatu yang belum jelas dan masih majmu', masih global. Ya, mujmal itu. Jadi sesuatu yang belum jelas dan sifatnya adalah majmu', sekumpulan. Ya, bahasa Indonesia global. Sesuatu yang belum rinci. Wa istilahan secara istilah, mayatawaqafu fahmul murad minhu ala ghairihi. Apa yang berhenti memahami maksudnya itu dengan yang lainnya. Ya, secara istilah kita tidak bisa memahami maksudnya itu kecuali dengan yang lainnya. Seperti tadi, tegakkanlah sholat. Maka butuh kepada penjelasan yang lain. Bayarlah zakat. Bagaimana perinciannya, kan demikian. Butuh kepada penjelasan yang lain. Ima fi ta'yini, bisa saja dia itu butuh penjelasan tentang barangnya, ta'yinnya, au bayan sifati atau sifatnya, au miqdari atau kadarnya. Contohnya, ya, beliau menyebutkan di sini yang menjelaskan tentang ta'yini barangnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wal, ini juga masalah pengetahuan juga, ya, ini berkaitan dengan praktek fikih. Wal mutalaqati yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Perempuan-perempuan yang ditalak, maka mereka menunggu diri mereka itu tiga kali quru. Tiga kali quru. Terjadi perselisihan para ulama. Apa itu quru? Butuh penjelasan. Ya, dan yang benar adalah haid. Di perempuan itu, ya, dia ketika dicerai, maka dia menunggu tiga kali haid. Baru dia boleh berpisah dengan suaminya, menikah dengan orang-orang lain, terus misalnya. Kalau kurang dari itu tidak boleh. Kalau menikah tidak sah pernikahannya. Ini untuk orang yang dia itu apa haid. Kalau perempuan yang belum pernah haid atau perempuan yang sudah tidak haid lagi menopause, maka disebutkan dalam ayat yang lain, walai yaizna minal mahid. Ya, dan perempuan-perempuan yang dia itu sudah putus asa atau tidak haid, faidatuhunna salah satu ashuri walai lam yahidna. Maka iddahnya adalah 3 bulan. Nah, 3 bulan. Lagi yang lainnya lagi, ini dua jenis perempuan yang kedua. Yang ketiga yang dia itu hamil, kalau kemudian dicerai umpamanya, ya, disebutkan dalam surat itu juga, surat At-Talaq di situ, faidatuhunna ayadna hamlahunna. Iddahnya adalah apa? Wa ulatul ahmal. Ini perempuan yang dia itu hamil, maka iddahnya adalah ketika dia meletakkan kandungannya, melahirkan misalnya. Ya, umpamanya dia sudah 8 bulan dicerai umpamanya, langsung 1 bulan saja kemudian selesai iddahnya. Nah, itu. Jadi demikian, ini yang dia itu menjelaskan apa jenisnya. Kemudian contoh yang lain yang dia itu menjelaskan apa tadi sifatnya. Wa aqimu shalah, tegakkanlah salat. Ini mujmal, masih global. Kita butuh untuk menjelaskan apa sifatnya. Sebutkan dalam ayat yang lain, ya, kaifiyah. Fa inna kaifiyata iqamati shalah, sungguhnya tata cara menegakkan salat itu majhulah, belum diketahui. Ya, orang-orang yang dia itu seperti MTA itu, Majelis Ta'lim Al-Qur'an itu, yang Qur'aniyun itu, ya. Atau orang-orang semisal mereka, kalau cuma meyakini Al-Qur'an saja tidak butuh kepada hadis, walaupun mereka mengingkari seperti ini, ya. Jadi orang-orang yang dia itu Qur'aniyun saja, bagaimana mereka tahu surat itu dzuhur 4 rakaat dan sebagainya? Sebagainya menggunakan Al-Qur'an. Ya tidak bisa, enggak tepat menggunakan ini tentang ayat tentang nikah. Ya. Untuk menikah, panggilku mata balaku dengan nisa masna wasulah sama rubah 2, 3, atau 4. Berarti 2 itu subuh, 3 maghrib, 4 itu adalah zuhur, asar dan isya. Nah, itu ngawur kan gitu. Jadi butuh kepada Al-Quran. Jadi ini sifatnya kita tidak tahu, majhulah, maka butuh penjelasan di dalam hadis kan demikian. Kemudian contoh yang menunjukkan mekedar, ya, jadi menjelaskan mubayyan yang itu berkaitan tentang apa? Miqdar. Ukurannya yaitu apa? Waratu zakat. Bayarlah zakat. Bagaimana ini bayar zakat? Berapa ketentuannya? Ya, di sini disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tanaman-tanaman yang dia itu dapatnya air dari air hujan, maka zakatnya lebih banyak daripada yang dia itu dari irigasi atau dia ambil dari sumur, dia menggali sumur, mengeluarkan dengan yakni diesel dan sebagainya. Ya, demikian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bima saqati sama al-ushur. Tanaman-tanaman yang dia itu mendapatkan air itu dari sama, dari langit, al-ushur 1/10. Ya, untuk yang dia itu nawati, yang dia itu menggunakan tadi unta menariknya namanya sumur kan, kemudian ada ember ditarik oleh unta atau irigasi atau kemudian dengan apa diesel dan sebagainya, maka separuhnya. 1/10. Separohnya, ini 1/20. Nah, itu. Ini penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang miqdar. Ya, penjelasan tentang miqdar. Mudah-mudahan mengatakan sudah selesai ya, itu tadi apa? Mujmal. Lalu ta'riful mubayyan. Apa definisi mubayyan? Tadi sudah disinggung sedikit. Mubayyan secara bahasa artinya adalah al-mudhahir. Al-mudhahir. Ya. Atau al-muwaddah. Suatu yang ditampakkan atau yang dijelaskan. Wasdilahan secara istilah mayubham al-murad minhu, apa yang dipahami dari maksudnya, dipahami dari maksudnya. Bisa dia itu imam bi asal, memang asal seperti itu. Ya, bi asal wadu, memang diletakkan seperti itu, sudah dipahami kita. Kita sudah memahami kalimat tersebut atau pembicaraan itu, au ba'da tabyin, atau setelah penjelasan. Itu namanya ubayan. Ini suatu sudah dipahami. Bisa memang asalnya itu dipahami. Seperti apa? Beliau mencontohkan jabalun, gunung. Ya tidak perlu penjelasan. Itu sudah jelas. Gunung itu yang tanahnya tinggi, demikian juga ya menjulang ke langit, kan itu. Kemudian seperti zulmun, kedoliman, nah, demikian. Demikian juga beliau mengatakan sama langit itu jelas, tidak perlu dijelaskan sudah jelas. Jadi memang asalnya itu sudah suatu yang diketahui oleh kita, tanah demikian. Ada yang dia itu apa? Au ba'da tabyin. Ya ini setelah dia itu dijelaskan seperti tadi kita contohkan tadi. Ya demikian. Kemudian beliau mengatakan ya setelah menyebutkan definisi mubayyan dan mujmal tadi sudah jelas kan? Mujmal dan mubayyan. Contohnya tadi sudah jelas. Tegakkan sholat itu mujmal. Bagaimana penjelasannya dengan hadis sholat duhur 4 rakaat dan sebagainya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa amal itu dengan mujmal. Yajibu alal mukallaf aqdul asm alal amal bil mujmal. Mata hasanah bayanuh. Wajib bagi orang yang terbebani syariat, ini untuk kita semua, untuk berkeinginan beramal dengan suatu yang dia itu global ketika sampai pada dia itu penjelasannya. Aqimu shalah, maka wajib kita tegakkan shalah. Ya, dengan kita mencari tentang kejelasan penjelasan shalah tersebut. Ya, demikian. Selamat di sini, selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.